Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di tempat dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam-salam tak lupa juga istighfar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan yang telah diajarkan. Baik, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Insyaallah sore ini saya akan membahas tentang pernikahan. Sebenarnya tidak tepat dikatakan Rasulullah ya, karena pada waktu itu Muhammad itu menikah dengan Khadijah pada posisi beliau itu belum diangkat sebagai nabi dan rasul ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah pernikahan antara Muhammad dan juga Khadijah, walaupun kedepannya ya Muhammad diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Ada beberapa hal sebelum saya nanti sampai. Jadi kebetulan ini adalah buku punya istri saya ya, jadi ya, ini kayaknya buku istri saya. Ini hadiah pernikahan dari saya untuk istri saya. Jadi yang beli itu saya, tapi dihadiahkan ke istri saya. Nah ini 100% wanita katanya ya. Jadi ini kayaknya untuk wanita gitu. Tapi ketika saya diminta untuk mengisi materi ini, saya teringat ada buku ini. Dan kebetulan bab pertama yang dibahas di sini itu adalah tentang pernikahan Muhammad dan Khadijah. Nah jadi pas ya, pernikahan Muhammad dan Khadijah, nanti ada rumah tangga Muhammad dan Khadijah dan seterusnya. Nah, iman wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Bunda Khadijah atau Siti Khadijah ini adalah wanita yang sangat istimewa ya. Wanita yang bahkan membuat Siti Aisyah itu sangat cemburu ya kepada seorang bernama Khadijah ya. Nanti akan ada sebuah hadis yang akan saya sitirkan yang menggambarkan betapa cemburunya Aisyah itu terhadap Khadijah ya. Karena walaupun Khadijah itu sudah meninggal, Khadijah itu kemudian sudah hilang, tapi sering dan selalu disebut oleh Rasulullah ya. Nah, dan yang perlu kita pahami juga adalah bahwa Khadijah ini adalah sebaik-baiknya wanita ya, sebaik-baiknya perempuan, terutama posisi beliau sebagai seorang ibaratkan itu penopang dakwah Rasul di masa-masa awal ketika Rasul itu belum memiliki banyak pengikut. Di masa awal ketika Islam itu masih sedikit. Di masa awal ketika Rasulullah itu mendapatkan banyak halangan dan rintangan ya. Jadi Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang dengan segala daya upayanya, termasuk kemudian harta kekayaannya, kemudian dirinya, kemudian waktu dan lain sebagainya, itu diserahkan untuk membantu dan mempertahankan dakwahnya Rasul di masa-masa awal ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menikah dengan wanita lain selama kemudian Siti Khadijah itu masih hidup ya. Bahkan Allah pun menghormati Khadijah. Jadi suatu hari malaikat Jibril itu pernah mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Maka kemudian Nabi Jibril itu mengatakan, "Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan membawakan makanan dan minuman untukmu." Ya. Kemudian Jibril mengatakan, "Kalau ia datang, sampaikan kepadanya salam dari Allah dan dariku." Ya. Jadi maksudnya Jibril itu meminta Nabi Muhammad menyampaikan salam Allah Subhanahu wa Taala dan salam Jibril untuk Khadijah ya, saking istimewanya Khadijah itu. Nah, Khadijah pun menjawab dengan rasa syukur ketika disampaikannya, "Allah lah pemelihara kedamaian dan sumber segala damai, dan dikembalikan salamku untuk Jibril." Ya. Jadi inilah kemudian keistimewaan Siti Khadijah di antara wanita-wanita yang lain. Nah, sekarang mari kita membahas bagaimana kemudian terjadinya pernikahan antara Nabi Muhammad dan antara Muhammad dan juga Siti Khadijah, yang insya Allah dari sana kita akan bisa mendapatkan banyak pelajaran. Nah, pertama-tama ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Jadi Siti Khadijah ini adalah seseorang yang berasal dari nasab yang sangat-sangat mulia, yang nasabnya itu bersinggungan dengan nasabnya Rasul ya. Jadi Siti Khadijah ini nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdil Uzza ibnu Qusay. Nah, ibnu Qusay bin Kilab. Nah, ibnu Qusay bin Kilab. Jadi yang terakhir Qusay itu adalah salah satu bani yang terkemuka jauh sebelum adanya bani Abdul Muthalib dan seterusnya. Jadi kalau di Sirah Nabawiyah, ibnu Hisham itu yang paling awal itu diceritakan tentang bagaimana kemudian yang mengelola kemudian Mekah itu, Ka'bah itu sebelum adanya orang-orang Quraisy atau suku-suku yang ada sekarang ya, Abdul Muthalib dan lain sebagainya. Nah, itu jadi persis di Qusay, kakeknya yang keempat itu nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah itu dari ayah. Sedangkan dari ibu, namanya ibu Khadijah itu Fatimah binti Zaidah. Jadi Fatimah binti Zaidah dan neneknya, dan maksudnya ibunya tadi itu adalah Halah binti Abdi Manaf ya. Jadi di Mekah itu ada dua bani yang paling terkemuka ya. Jadi bani Kilab, jadi Qusay bin Kilab tadi, dan juga kemudian Abdi Manaf ya, baninya Manaf. Nah, Abdul Manaf sendiri itu adalah kakek ketiga Rasul sebenarnya ya. Kakek ketiga Rasul itu maksudnya kakek buyutnya. Nah, gitu. Ya, jadi secara nasabnya antara Khadijah dan Rasulullah itu bertemu ya. Bertemu dan memang memiliki hubungan kerabat yang dekat. Nah, dari segi kemudian atmosfer keluarga, jadi ayahnya Khadijah atau Khuwailid ini terkenal sebagai lelaki yang cerdas dan memang kaya, terhormat, jujur, akhlaknya mulia dan terpercaya. Dan kalau antum pernah sering dengar, Khadijah itu kan punya sepupu namanya Warokah ibnu Naufal ibnu Asad. Jadi salah satu dari empat orang Arab, dari seluruh orang Arab itu yang menolak untuk menyembah berhala. Ya, jadi ada empat orang di antara orang-orang Arab pada masa itu yang menolak, selain Rasulullah tentunya, yang menolak untuk menyembah kepada berhala. Salah satunya adalah sepupu Khadijah ini. Ya. Jadi salah seorang dari mereka itu berkata, jadi dari empat orang itu berkata, kaum kita ini telah menyalahi agamanya Nabi Ibrahim, leluhur kita sendiri. Jadi kita itu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun bahaya bagi kita. Maksudnya patung itu, Lata, Uzza dan lain sebagainya itu. Makanya kemudian mereka berpikir kita harus mencari agama yang benar. Nah, Warokah ibnu Naufal kemudian melakukan perjalanan untuk mencari agama yang benar, sampai kemudian beliau akhirnya memeluk agama Nasrani dan mempelajarinya, dan dianggap sebagai salah satu orang yang mafhum, yang paham tentang agama ya. Nah, intinya dalam uraian singkat tadi ingin menggambarkan bahwa Khadijah itu dari nasab yang terhormat ya, dari silsilah keluarga yang terpercaya, akhlaknya mulia, bukan yang terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman jahiliyah, enggak ya. Jadi betul-betul Siti Khadijah ini adalah orang yang kemudian sangat mulia ya. Mungkin kan kita sering bertanya bagaimana mungkin Siti Khadijah itu kan bisa menjadi istrinya Rasul ya. Karena memang Allah telah memilihkan bagi Rasul seorang wanita dari nasab yang sangat-sangat kemudian baik ya. Nah, jadi Khadijah itu lahir 15 tahun sebelum Nabi Muhammad ya, sebelum Rasulullah. Beliau sudah menikah dua kali. Jadi yang pertama itu melahirkan anak, dua anak laki-laki namanya Hindun dan Halah. Kemudian suaminya meninggal, beliau menikah lagi dan kemudian punya anak perempuan namanya Hindun. Jadi Hindun itu nama bagi anak laki-laki dan anak perempuan ya. Nama bagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, Hindun yang perempuan, jadi Hindun yang perempuan dari suami yang kedua itu menikah dengan seorang namanya itu Safi ibnu Umayyah. Kemudian tinggal di Madinah ya. Tinggal di Madinah. Sedangkan dari suami pertama yang Hindun dan Halah, Hindun laki-laki dan Halah laki-laki itu keduanya diasuh oleh Rasulullah ketika kemudian beliau itu menikah dengan Siti Khadijah ya. Jadi diasuh oleh Rasulullah. Jadi itu dua anak beliau sebelum ini. Nah, barangkali tiga orang ini Hindun perempuan, Hindun laki-laki dan Halah tadi yang disebut oleh Aisyah dalam hadisnya sebagai sahabat-sahabat Khadijah. Jadi Aisyah itu punya hadis menyampaikan hadis seperti ini ya. Jadi aku itu tidak pernah merasa cemburu. Ma maghirtu ala alam ro'atin maghirtu ala Khadijah. Jadi aku itu tidak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita sebagaimana rasa cemburuku kepada Khadijah. Jadi Aisyah itu gak pernah cemburu dengan istri-istri Rasul pada masa dia. Tapi yang paling dia cemburu itu adalah Khadijah ya. Kemudian dilanjutkan, wa bi'ang akuna qad'at raqtuha. Jadi aku tidak pernah melihatnya ya, aku tidak pernah melihatnya. Walakin karena dalika likat roti dikri Rasulik sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah itu sering zikri, menyebut namanya, ya. Jadi saat sering kemudian menyebut namanya Khadijah, ya. Kemudian dilanjutkan wasalma iyaha wa inkana layadbahu syata fayatattaba'u bidzalika sada'ika Khadijah. Dan pernah beliau itu, maksudnya Nabi Muhammad itu, menyembelih seekor kambing lalu memotong sebagian dagingnya dan menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Jadi bisa jadi maksudnya sahabat-sahabat Khadijah ini yang dimaksud itu adalah Hindun perempuan, Hindun laki-laki, dan Allah, anak-anaknya Khadijah itu tadi. Ya. Nah, pada masa jahiliyah, Khadijah itu diberi gelar khusus di antara orang-orang Quraisy, ya, pada waktu itu. Jadi Khadijah itu diberi gelar dengan wanita tahirah. Tahirah itu artinya wanita yang suci, ya. Jadi beliau itu digelari sebagai wanita yang suci. Jadi setelah dua kali menikah, banyak sebenarnya laki-laki itu yang silih berganti melamar beliau itu. Bergantian melamar beliau dan meminta beliau itu, Siti Khadijah itu, untuk menjadi istrinya dengan menawarkan sejumlah besar harta sebagai mas kawin. Cuman Siti Khadijah itu menolak semuanya, ya. Ditolak semuanya karena alasan beliau ingin fokus untuk mendidik anak-anaknya, tiga orang anak beliau itu tadi, ya. Bahkan dalam dunia perdagangan seperti yang kita pahami dan mungkin sudah sering kita dapatkan, Siti Khadijah itu sangat diperhitungkan dalam dunia perdagangan, ya. Karena salah satu wanita yang paling kaya pada masa itu, saudagar, dan sudah banyak mempekerjakan bahkan laki-laki dan orang-orang Quraisy pada masa itu, ya. Jadi secara nama beliau itu suci, dan secara di kedudukan di ekonomi dan lain sebagainya beliau itu kuat, ya. Jadi itu kemudian Siti Khadijah. Nah, sekarang kita masuk ke frame bagaimana ini ceritanya kita lagi jalan-jalan di Mekah. Jadi frame ketika kemudian Siti Khadijah itu pertama kali bertemu dengan Rasul, ya. Jadi kan ceritanya waktu itu Siti Khadijah itu ingin ada ini, ya, kafilah dagang yang kemudian ingin pergi ke Syam, dari Mekah ke Syam. Beliau kemudian mikir harus ada yang kemudian mengelola, ya, penjualan ini, perniagaan ini, ya. Kemudian ketika itu beliau berpikir, sampai kemudian terdengar ke telinga beliau itu nama seorang pemuda, Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muthalib, ya, Muhammad. Terdengar namanya Muhammad, ya. Jadi Muhammad ini sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu, ya, sebagai orang yang al-amin, ya, sebagai orang yang kemudian sangat terpercaya, tutur katanya baik. Kemudian ibaratkan itu dia juga pemuda yang unik gitu. Ketika para pemuda pada masa itu senang berfoya-foya, mabuk-mabukan, main perempuan dan lain sebagainya, apa ya, Muhammad ini dia tidak melakukan hal yang serupa sebagaimana hal yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada masa zamannya, ya. Nah, maka kemudian Khadijah berpikir, kenapa enggak kemudian Muhammad aja, ya, Muhammad yang sudah terkenal, yang dibicarakan orang tentang kejujurannya untuk menangani urusan-urusan perdagangan di Syam. Cuman kemudian Khadijah tuh mikir, dia itu belum tahu track recordnya Muhammad dalam bidang perdagangan itu kayak gimana, gitu loh, ya. Dia nggak tahu, ya. Artinya ini adalah sebagai sebuah boleh dibilang itu gambling gitu loh, ya. Oke, artinya kan karena Khadijah itu memang wanita yang cerdas dan berpikirnya itu panjang, cerdas sekali beliau itu. Jadi beliau itu berpikir, ya nggak bisa cuma distandarkan masalah al-amin. Ternyata orang itu tidak punya kemampuan, gitu loh, kemampuan untuk berdagang. Maka kemudian Khadijah meminta Rasulullah untuk datang, ya, untuk datang ke rumah beliau dan kemudian berbincang-bincang dengan Khadijah, ya. Nah, dalam perbincangan itu Khadijah kemudian mengatakan seperti ini, aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengarkan dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integritasmu yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau dua kali lipat dari apa yang biasa diterima oleh orang lain dari kaummu, ya. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Jadi pertama kali kemudian Rasulullah itu datang, ya, kesannya itu sudah sangat luar biasa, ya, bagi Khadijah, ya. Jadi kesannya itu berbeda dari yang lain. Jadi memang terkesan bahwa Rasulullah itu pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri, dan penampilannya itu sempurna, secara fisik itu sempurna, ya. Muhammad juga ketika berbicara itu terlihat begitu tenang, dan ketika diam sangat berpengaruh juga dan lain sebagainya. Jadi gambarannya itu luar biasa bagi Khadijah gitu. Ketika disampaikan seperti itu, maka Rasulullah dengan senang hati menerima tugas mulia itu, ya. Nah, yang unik juga adalah bahwa Khadijah juga mengamati. Jadi Khadijah tidak hanya mengamati tata caranya, tapi fisiknya itu diamati oleh Khadijah. Ya. Khadijah itu juga mengamati seluruh gambaran fisiknya. Jadi cara Rasulullah berjalan itu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, kemudian posturnya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, kemudian tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ya. Itu yang kemudian disampaikan oleh Khadijah. Kemudian Khadijah juga mengatakan, mengingat bahwa ketika mengobrol dengan Rasul, jadi Rasul itu selalu menundukkan pandangannya. Dan hanya satu kali beliau mendongakkan pandangannya ketika Rasul, ketika Khadijah itu menyampaikan bahwa beliau meminta agar Rasulullah menjalankan urusan perdagangan di Syam. Mendongakkan kepalanya, kemudian tersenyum, mengatakannya, kemudian menundukkan lagi. Ya, terkesan Khadijah dengan yang seperti itu. Ya, memang sih agak mengherankan bahwa Khadijah itu memperhatikan semua itu. Ya, semua. Jadi Khadijah itu memperhatikan semua yang ada pada Muhammad pada saat itu. Ya, nah, memang kayaknya nih Khadijah ini sudah tidak hanya tertarik pada Nabi Muhammad hanya sekedar urusan bisnis. Ya, tapi sudah pada hal yang lain. Ya, nah kemudian berangkatlah. Ya, jadi sebelum berangkat itu Muhammad itu kemudian berkata kepada Abu Thalib pamannya bahwa dia diminta untuk mengawal kafilahnya Siti Khadijah ke Syam. Ya. Kemudian semuanya senang, pamannya senang sekali, dan memang kalau tradisi di Arab itu kalau ada kafilah yang mau berangkat itu di Arab gitu. Di Arab sak kampung itu di Arab ya. Jadi kalau misalnya ada PTIK gitu kan ada yang mau mewakili lomba itu di Arab tuh. Di Arab sampai mau berangkat gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi beramai-ramai mengantarnya. Nah, dalam perjalanan ke Syam ini Nabi Muhammad itu ditemani oleh seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki pembantunya, sebenarnya pembantunya Khadijah itu namanya Maisarah. Namanya beneran Maisarah walaupun terlihat seperti perempuan ya, tapi dia laki-laki. Dia laki-laki. Makanya kan kayak Hindun tadi kan itu digunakan untuk laki-laki dan perempuan gitu loh ya. Jadi Maisarah. Nah, Maisarah ini dipesani oleh Khadijah, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, apapun yang dikatakan oleh Muhammad, jangan pernah menyanggahnya. Ya, pokoknya turutin aja kata Khadijah kepada Maisarah. Nah, alhamdulillah, singkat kata singkat cerita, urusan perdagangan di Syam itu kan lancar, ya. Lancar. Kemudian dalam perjalanan pulang, Maisarah menyuruh kemudian Muhammad itu duluan aja, silakan laporkan semua yang kamu dapatkan dari Syam dan keuntungan-keuntungannya. Maka dilaporkan. Nah, sama kalau berangkatnya di Arab ya, maka pulangnya itu ditungguin tuh. Sak kampung, sak Arab-Arab itu nungguin ya. Dan kafilah itu enggak cuma kafilah Nabi Muhammad, tapi banyak kafilah-kafilah yang lain ya. Jadi ketika itu waktu Muhammad itu masuk ke kota Mekah, itu kan Khadijah itu berada di bagian atas rumahnya gitu loh ya, bersama wanita-wanita yang lain. Ketika itu beliau melihat Muhammad, jadi waktu itu siang hari. Jadi ia itu dapat melihat Muhammad dari kejauhan itu kan menunggang unta ya, unta kecil berwarna merah, artinya unta merah. Tahu ya, unta merah itu kan unta yang paling baik, kendaraan paling baik pada masa itu. Dan Khadijah itu melihat ada dua malaikat itu menaunginya. Itu Khadijah yang melihat, ya. Itu Khadijah yang melihat. Dan waktu itu beliau terkejut dan mulai ada rasa-rasa betapa gagahnya Muhammad, kemudian betapa agungnya wibawa yang dipancarkan oleh Muhammad pada saat itu. Ya. Jadi sudah ibaratkan itu melihat sesuatu yang aneh gitu loh. Aneh ketimbang dari pemuda yang, karena beliau itu masuk Mekah itu bersama empat pemuda yang lain ya, dari kafilah yang lain tapi ya, dari kafilah yang lain. Jadi lima pemuda ini kayak baris gitu kan masuk pakai kuda, dan perhatian Khadijah tertuju kepada Muhammad ya. Nah, jadi sebagaimana tradisi yang dilakukan orang yang pulang dari dagang, kafilah dagang itu mereka ke Ka'bah dulu, tawaf dulu, habis itu baru kemudian Rasulullah Muhammad itu kemudian melapor ke Khadijah. Khadijah Muhammad kemudian melaporkan semua hal termasuk keuntungan besar yang kemudian didapatkan ya. Tentu saja Khadijah menerima laporan itu dengan gembira. Nah, pada kesempatan lain yang unik juga adalah ketika Maisarah itu datang ya, datang ke Khadijah dan menceritakan bagaimana kesan perjalanan dia bersama dengan Muhammad. Yang pertama kemudian disampaikan oleh bukan pertama, jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah, dan semuanya itu adalah hal-hal yang aneh. Hal yang pertama kata Maisarah bahwa ia seringkali menyaksikan awan itu berkumpul di atasnya Rasul, di atasnya Muhammad, menaungi Muhammad yang sedang menunggang unta di padang pasir pada siang yang panas. Ya, saya kira di SD SD apa SMP gitu ya, atau SMA, itu sudah sering kan cerita kayak gini. Jadi ada awan yang menaungi Rasul ketika berjalan di padang pasir. Nah, cerita yang kedua itu adalah ada kejadian-kejadian aneh. Jadi suatu hari kata Maisaroh, Muhammad itu sedang bernaung di bawah sebuah pohon di dekat tempat pertapaan seorang rahib. Rahib itu namanya Nasturo. Kemudian rahib itu mendatangi Maisaroh, dia bertanya, "Itu siapa?" katanya gitu kan. Kemudian dia mengatakan, "Itu Muhammad. Dia adalah pemuda yang berasal dari suku Quraisy." Nah, rahib itu bertanya dengan pertanyaan yang aneh, ya. "Apakah ada tanda merah di matanya?" katanya gitu. Tanda merah ini saya kurang tahu ya, merah seperti apa, apa merah yang sakit mata atau gimana. Tapi tanda yang khusus di mata, ya. Kemudian Maisaroh menjawab, "Ya," kata Maisaroh. Kemudian rahib tadi mengatakan, "Pemuda yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi," katanya. Itu kejadian kedua yang aneh. Kemudian kejadian yang ketiga, ada pula seorang laki-laki yang bersengaja untuk berselisih dengan Muhammad itu. Ya, bersengaja, ya. Jadi memang Maisaroh itu menduga ini orang itu sengaja mencari persoalan, masalah dengan Muhammad, gitu kan? Nah, lelaki itu kemudian berkata kepada Muhammad, "Bersumpahlah kamu dengan nama Lata dan Uzza," katanya. Ya, ngerti ya? "Bersumpahlah kamu atas nama patung-patung itu, Lata dan Uzza." Kemudian Muhammad itu menjawab, Muhammad itu menolak, dan kemudian dia berkata, "Aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya." Ya. Kemudian yang bikin masalah tadi, dia cuma bilang, "Engkau benar, pergi," gitu kan? Bilang kayak gitu, dia pengen ngetes aja gitu loh. "Engkau benar," dia pergi. Kemudian tanpa diketahui dia datang ke Maisaroh, dia mengatakan seperti ini, "Orang ini demi Tuhan," katanya, "itu adalah seorang nabi. Ya, para pendeta kami telah menerangkan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab suci." Ya. Nah, cerita ini yang kemudian disampaikan Maisaroh kepada Khadijah, yang kemudian menunjukkan kejujuran, keluhuran budi, dan kelembutan hatinya Muhammad. Ya. Nah, jadi ketika kemudian disampaikan seperti itu, Khadijah itu kemudian mulai berpikir dan menimbang semua cerita yang didengarnya itu. Ya. Jadi kalau di sini diceritakan dengan jelas bagaimana kemudian pergolakan perasaan Khadijah itu yang menolak benih-benih cinta kepada Muhammad itu, atau boleh dibilang beliau tuh bingung gitu. Ya. Karena kan beliau niatnya berinteraksi dengan Muhammad itu hanya sekedar untuk urusan bisnis, ya. Ternyata dari bisnis itu lebih dari sekedar bisnis, apalagi setelah mendapat cerita Maisaroh, cerita Maisaroh tentang bagaimana kemudian keluhuran budi pekerti dan kejadian-kejadian aneh yang ada di sekitar Muhammad pada waktu itu, ya. Jadi dia bertanya, jadi benarkah rasa itu muncul hanya rasa senangnya itu gitu loh. Itu muncul hanya karena kabar keuntungan yang diterima atas pengelolaan Muhammad, atau ada hal yang lain gitu, ya. Jadi memang semua orang pada masa itu pernah mendengar ramalan para rahib, bahwa rahib itu banyak yang meramalkan akan muncul seorang nabi pada masa ini di tengah-tengah mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang Arab, ya. Banyak yang kemudian mengatakan seperti ini, ya. Jadi Khadijah itu juga pernah mendengarnya. Nah, semakin kemudian bergelayutan pikiran beliau tentang Muhammad, tentang sosok Muhammad. Nah, Khadijah itu sebenarnya itu berusaha untuk mencoba tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Cuma lucunya semakin keras dipikirkan, malah semakin keras dilupakan, malah semakin gelayut gitu, malah semakin bertambah, ya. Jadi ya Khadijah kan manusia dan bisa jatuh cinta kan seperti itu, ya. Nah, jadi dia bertanya-tanya, apakah pikiran ini, apa yang dia rasakan itu lahir dari rasa kagum, sebagaimana rasa kagum seorang orang-orang Quraisy kepada Muhammad, atau lebih daripada itu, gitu kan? Bertanya-tanya seperti itu, dan Khadijah itu tidak mendapatkan pertanyaan atas pertanyaannya itu, jawaban atas pertanyaannya itu, ya. Akhirnya apa? Khadijah kemudian pergi karena beliau itu kan seorang wanita yang terkenal kecerdikan dan ketajaman pikirannya, dan beliau itu lucu juga gitu pada diri beliau sendiri itu, bahwa beliau itu terkenal sebagai wanita yang cerdik dan tajam pemikirannya, tapi gak bisa menyelesaikan masalah yang sederhana tentang perasaan beliau gitu kan. Jadi akhirnya beliau pergi ke sepupunya Warokah Ibnu Naufal tadi, ya. Kemudian jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, Warokah itu memeluk Nasrani sejak muda, dan ia merupakan seorang yang tekun menyembah Tuhan, menjauhi berhala, dan mempelajari kitab-kitab suci agama terdahulu. Maka kemudian Khadijah menceritakan segala yang dia pahami dan segala yang dia dapatkan tentang Muhammad. Dan mendengar cerita Khadijah itu ada rasa aneh, bahagia, rasa bahagia aneh yang dirasakan oleh Warokah, ya. yang dirasakan oleh Warokah ketika mendengar cerita itu. Ya. Jadi ia bangkit lalu berkata dan mengatakan bahwa Allah akan mengutus seorang rasul terakhir dari anak keturunan Ismail yang lahir di dekat Baitullah. Ya. Jadi maksudnya dia itu pernah membaca di kitab-kitab agama terdahulu bahwa Allah akan mengutus seorang nabi yang lahir dari keturunan keluarga di dekat Baitullah. Dan itu apa namanya? Keluarganya rasul itu kan penjaga Mekah. Ya, penjaga Mekah khususnya penjaga Baitullah ya, penjaga Baitullah. Nah, Warokah kemudian diam dan serius dia kemudian menyampaikan seperti ini. Wahai Khadijah, jika apa yang kupikirkan ini adalah sesuatu yang benar, ya, maka Muhammad itu pastilah seorang nabi. Yang kutahu dengan pasti, seorang nabi itu akan muncul dari bangsa ini, ya, bangsa Arab ini, dan sekaranglah waktu kemunculannya, katanya gitu. Ya, Warokah kemudian berharap dirinya dikaruniai umur panjang sehingga ia bisa beriman dan mengikuti ajaran-ajaran nabi itu dan memperjuangkan dan melindungi ajaran nabi itu. Ya, dan di akhir pembicaraan Warokah itu kemudian melantunkan syair, bertahan aku dengan ingatan tentang sedih yang melahirkan jeritan hingga engkau Khadijah datang kepadaku. Betapa lama wahai Khadijah aku menunggu. Maksudnya menunggu kabar dari Khadijah ini. Ya. Cerita bahwa tanda-tanda bahwa ada seorang nabi, calon nabi, bukan calon ya. Jadi tanda-tanda kedatangan seorang nabi di tengah-tengah mereka, ya. Jadi Warokah ini sebenarnya sudah menunggu gitu loh semenjak lama kedatangan seorang nabi itu yang sudah diramalkan. Ya, karena beliau ingin beriman dan kemudian mengikuti ajaran dari Rasul itu. Nah, perbincangan dengan Warokah itu menimbulkan kesan yang justru tambah mendalam di hati Khadijah tentang Rasul, ya, tentang Muhammad ketika itu. Ya, jadi ia kembali memikirkan Muhammad, pemuda yang begitu mengagumkan. Ya, jadi ia kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kemudian kekaguman masyarakat kepada Muhammad merupakan bagian dari skenario Tuhan untuk mempersiapkan Muhammad itu sebagai seorang nabi, gitu loh. Ya, dan apakah juga kemudian kekaguman seorang Khadijah kepada Muhammad yang sudah menolak pinangan laki-laki, banyak laki-laki gitu kan, yang disebut sebagai wanita yang suci dari kabilah-kabilah yang kemudian terhormat, nasab yang terhormat, itu juga adalah bagian dari skenario Tuhan, gitu loh. Ya, jadi berpikir seperti itu. Karena apa? Jadi bagaimana mungkin seorang Khadijah bisa jatuh cinta dengan seorang Muhammad yang dia itu tidak kaya dan apa ya bahasanya? Jadi tidak kaya dan kemudian tidak punya banyak harta misalnya, miskin, ya. Sedangkan Khadijah itu adalah wanita terhormat dan banyak laki-laki yang sudah meminta beliau untuk menjadi istri ya, istri dari laki-laki yang kemudian kaya, ya. Nah, maka kemudian dia menyimpulkan, ya, Khadijah ini menyimpulkan. Jadi menyimpulkan bahwa perasaan dia kepada Muhammad ini adalah perasaan yang kemudian lebih dari sekedar perasaan seorang majikan kepada ajirnya atau majikan kepada karyawannya, ya. Lebih daripada sekedar itu, ya. Jadi karena bagi dia, dia menolak laki-laki yang lain karena Muhammad itu berbeda ketimbang laki-laki yang lain itu tadi, ya. Jadi rasa hormat dan cinta kepada Muhammad itu muncul perlahan-lahan dan kemudian semakin mencengkeram hati dan perasaannya Khadijah itu, ya. Jadi dia juga kemudian bertanya apakah ini kemudian bagian dari takdirnya Tuhan, ya. Nah, tapi Khadijah percaya penuh bahwa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Warokah tadi, sepupunya tadi. Nah, jadi insya Allah dia kemudian meyakini bahwa cinta yang kemudian tinggi ini adalah perasaan yang wajar bagi wanita mulia, karena tadi kan Khadijah itu disebut sebagai wanita suci, ya, yang kemudian mendambakan seorang pendamping hidup yang dapat dipercaya. Bahkan dia juga meyakini dan berhusnuzon bahwa rasa cintanya kepada Muhammad itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, karena Tuhan itu menghendakinya menjadi bagian dari skenario besar umat manusia. Nah, cuman gini, Khadijah itu sempat ragu gitu kan ketika sudah menyimpulkan, oh, saya ini jatuh cinta sama Muhammad, gitu kan. Dan di sana karena Khadijah itu adalah wanita yang mulia, maka tidak ada merayakan cinta selain kemudian dengan pernikahan. Ya. Jadi tidak ada kemudian bahagianya merayakan cinta kecuali dengan pernikahan. Maka kemudian kan Khadijah mengatakan dalam hatinya niatnya itu adalah ingin mempersunting Muhammad, gitu kan? Karena tidak ada selain hal tersebut yang bisa kemudian menjadi jalur ibaratkan itu cintanya itu. Ya. Nah, cuma dia itu sempat ragu. Ragunya itu gini, pantas nggak dia menikah dengan Muhammad? beliau mikir kayak gitu, Muhammad ketika disampaikan juga mikir, pantas gak saya nikah dengan Khadijah ya. Jadi dua-duanya sama, karena dua-duanya sama mikir seperti itu, jadi ya, jadilah nikah gitu kan. Ya. Nah, tapi itu cerita pendeknya, ini sekarang cerita panjangnya. Nah, jadi gini, karena dia tuh berpikir kayak gini loh. Jadi di Quraisy, di orang Arab itu ada sebuah tradisi, ada sebuah pemahaman, ya. Jadi dia mikir, apa kata para pemuka Quraisy jika mereka mendengar seorang Khadijah gitu kan, wanita saudagar besar itu meminang seorang pemuda miskin lagi gitu kan, untuk dirinya sendiri gitu loh. Paham maksud saya ya? Khadijah seorang saudagar besar, kaya, terhormat di kalangan mereka ya, yang laki-laki manapun yang kaya itu mau sama dia. Dia malah kemudian meminang seorang laki-laki yang laki-laki ini udah gitu miskin lagi gitu kan, dan untuk dirinya sendiri lagi, bukan untuk orang yang lain, ya. Nah, karena dalam tradisi Arab, ya, tradisi Arab bukan hukum syara ya, tapi tradisi seorang wanita itu hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Ya. Jadi seorang wanita itu hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Cuma kan Khadijah ini bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman, ya. Kan gitu. Jadi sebaliknya malah Khadijah itu telah memperkerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Jadi apa salahnya ia memilih sendiri seorang laki-laki untuk kemudian membahagiakan hidupnya gitu loh. Dia mikir seperti itu. Berbekal kemudian pengetahuan dia, kemampuan dia dalam dunia perdagangan, Khadijah kemudian juga memahami bahwa keteguhan dan inisiatif merupakan dua hal yang sangat menentukan kesuksesan, termasuk dalam perkara jodoh gitu kan. Ya, yang dibahas di sini ya, keteguhan sama inisiatif. Ya. Jadi keteguhan dan inisiatif ini seperti yang kemudian dia pahami selama kemudian dia berdagang dan kemudian memiliki bisnis yang sedemikian rupa besarnya. Keteguhan dan inisiatif, ya. Artinya kalau bukan kita, maka pasti orang lain gitu. Kalau bukan Khadijah, maka bisa jadi Muhammad itu akan menikah dengan yang lain dan kemudian Khadijah itu akan tidak memiliki kesempatan lagi gitu misalnya, ya. Makanya kan kalau kata Ustaz Felix kan dibalik menikahnya ikhwan-ikhwan yang keren dakwahnya itu pasti banyak hot-hot yang menangis gitu kan, ya. Paham? Nah, baguslah. Itu perlu privat khusus gitu ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena Khadijah juga kemudian dia juga punya kemudian kemampuan berpikir yang luar biasa. Jadi meski sempat ragu, Khadijah kemudian memutuskan untuk menikah dengan Muhammad dan mengambil inisiatif ya duluan untuk meminang Muhammad. Tetapi masih ada pertanyaan yang harus ia jawab. Kalau dia meminang Muhammad, Muhammad terima apa enggak gitu? Ya, apa maksud saya? Keraguan pertama adalah dia meminang apa enggak nih? Sudah terjawab, dia meminang. Cuma ketika dia meminang, ada lagi pertanyaan, Muhammad itu bakalan menerima pinangannya apa enggak gitu loh. Ya. Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya di kalangan kaum Quraisy gitu loh. Artinya kalau ditolak akan sangat memalukan bagi Khadijah. Paham enggak kira-kira maksud saya? Udah pertama gagal lagi gitu ya. Ya. Itu yang kemudian dipikirkan oleh Khadijah, ya. Nah, maka Khadijah ini karena kecerdikannya nih ya, awat-awat ini bisa nyontoh, ya. Karena kecerdikannya beliau kemudian gini, ya. Dia mikirnya kayak gini bahwa Khadijah itu adalah wanita yang kaya, cantik dan berstatus sosial sangat tinggi. Dan ia masih memiliki pesona bagi banyak laki-laki di umur beliau yang seperti itu. Di sisi lain, Muhammad itu bukanlah lelaki yang rakus dan gampang tergoda oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Maksudnya kekayaan yang dimiliki oleh seorang wanita atau kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita gitu loh. Ya. Takutnya kemudian apa yang dimiliki Khadijah itu tidak cukup membuat Muhammad itu menerima pinangannya, ya. Tapi Khadijah tahu bahwa bagaimanapun Muhammad itu adalah seorang pemuda dan haknya untuk mencintai seorang gadis yang sebaya, ya. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi, maka Khadijah itu menyusun sebuah siasat, ya. Jadi ini mau nikah aja pakai siasat beliau, ya. Ini bisa dicontoh untuk awat-awat nih, ya. Jadi siasatnya gini. Beliau mengutus seorang wanita yang ia yakini kemampuan dan loyalitasnya kepada Khadijah untuk secara diam-diam melakukan pendekatan awal kepada Muhammad, ya. Melakukan pendekatan awal kepada Muhammad dan yang diminta diutus untuk melakukannya itu adalah keluarga dekatnya Rasul, gitu. Keluarga dekatnya Muhammad, ya. Jadi waktu itu namanya wanita yang dipercaya itu untuk mengemban tugas ini adalah nama itu Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat dekat Muhammad dan saudara perempuan ya, seorang lelaki yang nantinya kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka ya. Jadi Nafisah ini mendatangi Muhammad, dia agak lebih tua daripada Muhammad, dan menasihati Muhammad seperti seorang ibu menasihati anaknya ya. Jadi Nafisah datangi Muhammad, kemudian dia mencoba meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah ya. Kemudian Muhammad seperti layaknya laki-laki ya, seperti layaknya laki-laki yang sekarang mungkin, Muhammad kemudian jawab bahwa dirinya ini cuma seorang yang miskin ya, yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wanita sebagai maharnya ya, untuk menjadi istrinya gitu kan. Nah, kemudian Nafisah membantah hal itu ya. Jadi Rasulullah kemudian nyampaikan seperti itu, dibantah oleh Nafisah. Jadi menurutnya kemiskinan itu bukan halangan untuk menikah, apalagi Muhammad itu telah dikenal secara luas oleh penduduk Mekah sebagai orang yang kemudian berakhlak yang baik gitu kan, yang terkenal di kalangan mereka, dan akhlak baik dan kejujurannya. Karena itu menurut Nafisah, bayangkan Nafisah gitu kan, semua orang di Arab itu yang orang tua itu punya putri pasti nunggu-nunggu kapan kemudian Muhammad itu melamar putrinya gitu kan. Jadi Nafisah bukannya malah mendaunkan Muhammad, iya ya kamu miskin makanya susah gitu. Ya, ya. Tapi kemudian menyemangati ya. Tapi betul juga ya, karena melihat kemudian track record Rasul semenjak muda itu kan memang terkenal dengan Al-Amin tadi ya. Jadi terkenal dengan seseorang yang sangat terpercaya dan posisinya itu adalah posisi yang luar biasa ya. Bukan posisi kekayaannya memang, tapi posisi pengaruh beliau di tengah-tengah orang Arab ya. Nah, jadi akhirnya apa? Muhammad yakin bahwa beliau itu ingin menikah. Setelah dapat diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah kemudian Nafisah itu secara gamblang menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Gitu kan? Jadi nampaknya langsung kayak gitu, jaman tuh bayangin ya. Muhammad kemudian gak mengira kalau wanita yang disebut oleh Nafisah itu adalah Khadijah gitu. Karena waktu itu beliau belum menjadi seorang Nabi dan Rasul. Alasan Nafisah sederhana, Khadijah itu wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan dan luhur akhlaknya. Dan masyarakat pun kan menjulukinya itu sebagai wanita yang suci gitu ya. Satu wanita, seorang wanita yang kemudian sangat pas, sangat tepat untuk Nabi Muhammad ya, untuk seorang Muhammad. Nah, di sini ada Nafisah menceritakan proses diplomasi awal yang dilakukan itu dalam sebuah riwayat. Ia berkata, Khadijah pernah mengutusku sebagai perantara kepada Muhammad setelah ia pulang dari Syam. Kukatakan kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menikah? Muhammad kemudian menjawab, aku orang miskin yang tidak punya harta. Gitu kan? Ini jawaban standar yang seperti yang terjadi pada masa kini. Kukatakan, jadi Nafisah mengatakan, jika aku tanggung semua keperluanmu untuk menikah dan kupilihkan seorang wanita yang cantik, kaya, mulia dan cocok untukmu, maukah engkau menikah? Muhammad gak langsung jawab ya. Muhammad malah jawab, siapa wanita itu? Katanya kan. Kemudian Nafisah menjawab, pendek banget, Khadijah gitu kan. Muhammad kembali bertanya, bagaimana mungkin katanya gitu kan. Kukatakan, jadi Nafisah kemudian mengatakan, tenang, aku yang ngaturnya katanya gitu ya. Jadi Muhammad itu tidak menunjukkan penolakan, tapi kemudian agak ragu juga gitu loh. Makanya tadi sama-sama ragu, makanya jodoh gitu kan ya. Nah, jadi itu yang kemudian terjadi. Nah, rewali filawah utifilawah. Jadi upaya pendekatan Nafisah ini sebenarnya bermakna penting ya. Tidak saja penting bagi Khadijah dan Muhammad, tapi juga penting bagi sejarah manusia secara umum ya. Karena pernikahan Khadijah dan Muhammad itu adalah pernikahan pertama yang menopang dakwah Islam. Dan terjadinya pernikahan itu karena dimacomblangi oleh Nafisah gitu kan. Ya. Sehingga Nafisah ini punya kemudian, jadi karena tadi ya, karena kemudian pernikahan antara Muhammad dan Khadijah itu penting untuk kemudian perkembangan Islam, maka setiap orang yang membantu pernikahan itu juga adalah orang penting, termasuk dalam hal ini Nafisah. Ya. Jadi Nafisah ini adalah kemudian orang yang termasuk penting ya. Jadi macomblang itu kesimpulannya penting gitu ya. Nah, ini strategi yang pertama ya. Itu strategi yang pertama, dicatat tuh ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini sudah nih sampai situ. Sebenarnya gini, jadi dengan meminang Muhammad, Khadijah itu sebenarnya sedang menciptakan sebuah tradisi yang memihak dan menghormati wanita gitu loh ya. Karena seperti antum pahami, orang-orang Quraisy itu sangat-sangat menyesal kalau misalnya yang lahir itu adalah anak perempuan. Dan memang hak perempuan itu agak lebih dipinggirkan ya, ketimbang kemudian hak laki-laki ya. Dipinggirkannya itu jauh banget ya. Nah, jadi Khadijah itu menciptakan sebuah tradisi baru berupa jika wanita itu berhak mengatur urusan-urusannya sendiri, ya, mengapa kemudian ia tidak boleh memilih seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup dan ayah bagi anak-anaknya? Apalagi Khadijah itu tidak memilih seorang calon suami yang kaya, gitu kan, malah yang miskin, gitu kan. Jadi bukan standar itu, pilihannya pada Muhammad lebih didasarkan atas budi pekerti yang mulia dan perilaku yang luhur. Muhammad nanti setelah menikah juga terbukti mampu menjaga bahkan membesarkan aset-asetnya, aset-aset bisnisnya, ya. Nah, cuman bukan hal itu saja yang bisa kita pelajari dari proses ini, ya. Ada hal kedua yang bisa kita pelajari. Jadi ceritanya, setelah Nafisa selesai tuh diplomasi sama Muhammad, Nafisa kemudian pergi ke Siti Khadijah, ya. Nah, dan kemudian memberitahukan hasil penelaahannya, ya, penelaahannya, intelisasinya, gitu kan. Kemudian hasil diskusinya dengan Muhammad. Kemudian Khadijah memanggil Muhammad. Jadi ini Muhammad yang dipanggil ke rumahnya Khadijah, gitu kan? Memanggil Muhammad ke rumah Khadijah, ya. Jadi Muhammad dipanggil ke rumah Khadijah. Di sana, nih ya, perhatikan dengan berani Khadijah itu mengungkapkan secara langsung pinangannya, ya. Yang hal ini menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi sekaligus keberanian menuntut hak dan menyampaikan aspirasi tanpa perantara, ya. Khadijah memperlihatkan bahwa wanita itu mampu menangani urusan-urusannya sendiri, berhak melakukan apapun tentu di dalam hukum syarat demi meraih kebahagiaannya, demi mencapai kebahagiaannya, dan meminang seorang laki-laki itu walaupun waktu itu belum ada Islam, ya. Jadi itu tidak melupakan sebuah dosa, gitu loh. Paham maksud saya, ya? Cuman ya itu tadi, kalau di masyarakat sekarang kan juga sama seperti itu kan, tabu banget, ya. Tabu banget kalau misalnya seorang perempuan itu yang menawarkan diri atau meminang seorang laki-laki, gitu ya. Ya memang yang mengucapkan akad nikah itu tetap laki-laki, gitu loh. Bukan perempuan, saya terima nikahnya fulan bin, kan enggak, ya. Tapi tetap ya seorang laki-laki. Cuman proses penawaran diri untuk dinikahi gitu, ya. Nah, jadi Nafisa itu memang membantunya melakukan pendekatan awal untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menerima pinangannya. Cuman setelah itu Khadijah menjalani sendiri semua proses yang harus dilakukannya. Nah, perhatikan ucapan Khadijah kepada Muhammad berikut ini. Ini ucapan Khadijah ketika meminang Muhammad, ya. Ini Muhammad, antum bayangin aja nih, kita lagi di Mekah di rumahnya Khadijah. Kemudian Muhammad itu datang, duduk, kemudian Khadijah di depannya ditemanin sama Nafisa. Khadijah kemudian mengatakan seperti ini, "Wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu, dan kejujuran perkataanmu." Ayo, berani gak? Ya. Itu yang kemudian dilakukan oleh Khadijah, ya. Jadi yang pertama tadi, yang Nafisa tadi, kemudian ini menggunakan Khadijah, ya. Dan Muhammad itu kemudian menerimanya. Maka kemudian diatur segalanya, dan hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun datang, ya. Muhammad itu didampingi oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Thalib dan Hamzah, ya. Pamannya Abu Thalib sama Hamzah. Hamzah itu dijuluki sebagai apa? Coba saya. Asadullah, ya. Jadi Hamzah orang yang paling ditakuti dan digentari, ya. Jadi orang-orang itu takut dengan Hamzah ini, ya. Jadi Abu Thalib dan Hamzah. Nah, Khadijah itu didampingi oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibn Asad. Nah, maka yang menjadi wali, yang menjadi walinya itu kan adalah Abu Thalib. Maka Abu Thalib kemudian menyampaikan pidato pernikahan bagi Muhammad. Ia menyampaikan, "Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan kita sebagai anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Segala puji baginya yang telah menjadikan kita penjaga rumahnya dan pemelihara tanah sucinya. Dia yang menjadikan kediaman kita aman dan diziarahi banyak orang. Dia pula yang menjadikan kita berkuasa atas orang-orang. Keponakanku ini Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, tidak bisa dibandingkan dengan pemuda manapun. Ia pasti mengungguli mereka. Ia memang tidak kaya, tetapi bukankah kekayaan akan berubah dan hilang? Dan kalian tahu di dalam keluarga seperti apa Muhammad dilahirkan." Artinya dari keluarga yang terhormat. "Hari ini Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang seluruhnya menjadi tanggunganku. Ini akan menjadi berita besar dan kehormatan yang agung." Jadi pernikahan antara Khadijah dan Muhammad itu adalah pernikahan yang menggetarkan suku Quraisy, ya, bahkan menggetarkan bumi dan langit, kan seperti itu, ya. Jadi waktu itu mahar beliau itu kalau di total itu berapa miliar gitu, ya. Unta sih, dalam bentuk unta, kambing, binatang ternak dan lain sebagainya. Cuma tuh kalau dirupiahkan itu berapa miliar. Ya, jadi bukan seperangkat alat sholat tuh. Apalagi yang ditanyakan Adil kemarin itu hafalan, ya, tadi, ya, bukan, ya. Cuman memang mahar itu bukan tergantung banyak dan sedikitnya, enggak ya, tapi tergantung dari berkah dan enggaknya. Dan mahar yang paling berkah adalah ketika seorang wanita itu mempermudah maharnya bagi seorang laki-laki yang ingin meminangnya, laki-laki seorang yang meminangnya. Jangan kayak wanita Bugis gitu kan. Wanita Bugis itu enggak maharnya ya, jujurannya aja itu 120 juta. Saya kemarin baca berita, mau saya sharing di grup, kasihan kalau saya, takutnya langsung down semua. Itu 120 juta, itu jujurannya. Ngerti jujuran nggak? Jujuran itu hadiah sebelum, apa ya bahasanya? Seserahan. Seserahan. Ya, hadiahnya udah tahu dia. Iya, seserahan. Jadi bukan mahar, tapi seserahan, semacam kayak hadiah. Semacam kayak hadiah dari keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Itu totalnya 120 juta. Ya. Ada lagi teman saya yang di Batu kemarin nikah itu, jadi ada keluarganya tuh minta hadiahnya tuh adalah satu rumah dan 80 juta. Satu rumah loh ya, satu rumah dan 80 juta. Ini dalam hati saya, ini yang mau nikah siapa kan saya gitu kan? Ini yang mau nikah siapa? Ya. Jadi itu tadi ya pidato Abu Thalib, dan setelah Abu Thalib selesai menyampaikan pidatonya, berdirilah Amr ibn Asad, paman Khadijah dan pemimpin kaumnya. Ia menyampaikan pujian bagi Muhammad dan mengumumkan pernikahannya dengan Khadijah. Dengan itu resmilah pernikahan Khadijah. Jadi pernikahan itu sendiri dilaksanakan setelah 2 bulan 15 hari setelah Muhammad datang dari Syam. Ya. Jadi maksudnya setelah Muhammad datang dari Syam tadi, yang habis memimpin kafilah dagang tadi, 2 bulan 15 hari setelah itu menikah. Pendek banget kan? Gak kayak sekarang. Pacaran 6 tahun akhirnya enggak jadi nikah gitu kan. Ya. Ini 2 bulan 15 hari, ya. Jadi mahar yang diberikan kepada Khadijah waktu itu adalah 20 ekor unta, dan ekor untanya itu bukan sekedar unta biasa, tapi unta yang paling baik ya, unta merah. Nah, usia Muhammad saat itu 25 tahun, Khadijah pada waktu itu berusia 40 tahun. Ya. Nah, jadi inilah kemudian pernikahan antara seorang Khadijah dengan seorang Muhammad ya. Ini terjadi ketika kemudian Rasul itu diangkat sebagai nabi dan rasul. Muhammad itu belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Inilah pelajaran yang kemudian bisa kita petik. Jadi bagaimana kemudian strateginya Khadijah yang ini sangat berguna bagi akhwat ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bagaimana kemudian intinya sih jangan sampai rasa malu itu mengalahkan keinginan kita untuk taat kepada hukum Allah, gitu aja. Ya. Jadi alhamdulillah itu pula yang terjadi dengan saya dengan istri walaupun enggak mirip gitu kan, karena kita via email ya, kita enggak ketemu. Kalau zaman Rasul kan belum ada email ya. Jadi via email, dan alhamdulillah nama kita juga sama gitu kan. Saya ada Muhammadnya, istri saya ada Siti-nya gitu kan. Jadi paling enggak mirip dikit-dikit lah. Jadi gitu ya. Nah, itu yang kemudian ingin saya sampaikan tentang bagaimana kemudian terjadinya proses pernikahan antara seorang Khadijah dengan seorang Muhammad, ya. Dan sebenarnya yang mungkin nanti akan lebih banyak kita dapatkan pelajaran tentang rumah tangga itu adalah ketika kemudian Muhammad dan Khadijah baru menikah, ya. Jadi ketika baru menikah itu banyak hal yang kemudian bisa kita ambil pelajaran, dan tentang bagaimana kemudian mengelola perasaan konflik dan lain sebagainya, termasuk ketika banyak cobaan, ya. Karena Muhammad dan Khadijah itu sebenarnya kan pengen sekali anak laki-laki, terutama Khadijah. Ya. Karena Khadijah itu membayangkan dalam pikirannya lahir seorang anak laki-laki dari rahimnya yang itu dia bisa berdiri tegak di sebelah abinya, di sebelah ayahnya, di sebelah suaminya Muhammad, dan kemudian mengurus urusan rumah, urusan-urusan umat dan lain sebagainya. Bayangannya seperti itu. Ada sih satu orang lahir gitu kan anak laki-laki namanya Qasim, sehat, ya. Kemudian berkembang dengan sangat baik, tapi kemudian dimatikan oleh Allah di rumahnya. Nah, kemudian menunggu lagi, akhirnya perempuan-perempuan semua, Ummu Kulsum, kemudian Zainab, Fatimah, gitu kan? Ya, yang Fatimah itu kemudian itu ya, yang sangat kemudian mirip wajahnya dengan Rasul. Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa dipelajari kalau tentang rumah tangga Muhammad dan Khadijah, ya, yang kemudian sangat luar biasa. Yang ibaratkan itu bisa memberikan kita satu gambaran bagaimana kedewasaan seorang Muhammad dalam rumah tangga. Sekali lagi, Muhammad itu walaupun sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, akhlaknya itu adalah akhlak yang kemudian luar biasa. Jadi ini yang kemudian menjadi seharusnya bisa menjadi rujukan kita ketika nanti kita kemudian sudah berkeluarga, beristri dan punya anak. Ya, bagaimana kemudian mengelola rumah tangga kita, tujuan rumah tangga kita itu mau dibikin seperti apa dan lain sebagainya. Ya, nah. Jadi wanita sangat mulia. Jadi ini yang kemudian bisa saya sampaikan tentang bagaimana kemudian pernikahan seorang Khadijah dan seorang Muhammad. Ini saya ambil dari The True Love Story of Muhammad Khadijah. Ya. Jadi tapi ini tulisannya 100% wanita. Jadi kayaknya hanya boleh dibaca bagi seorang wanita ataupun seorang laki-laki yang sudah punya wanita. Ya. Jadi sudah punya istri. Ya, jadi kayak ya, kalau antum nanti antum saya fotokopikan aja deh. Ya, bab-bab yang menurut antum perlu gitu ya. Baik, itu sih yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kronologi bagaimana bagaimana bertemunya Khadijah dengan Muhammad yang waktu itu masih belum diangkat menjadi Rasul. Nah, di sini juga kita dapat belajar ya, dapat mengetahui bagaimana proses-proses pernikahan yang terjadi. Terus apa keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil Khadijah dalam untuk melangsungkan pernikahan. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Jadi kita buka dua sesi untuk Ikhwan dan dua sesi untuk Akhwat. Pertama untuk Ikhwannya, mungkin yang mau bertanya. Yang satu mungkin. Belum. Ada prestasi. Akhwatnya di atas. Istri selain Khadijah yang melamar Rasul, seingat saya tuh ada satu hadis yang mengatakan ada sahabiah itu yang pernah ngeledek si apa sih intinya tuh ngeledek seorang perempuan yang melamar seorang laki-laki, kemudian dikatakan bahwa perempuan itu lebih mulia karena dia melamar laki-laki itu karena ingin menjaga kehormatannya. Apakah di sejarahnya itu selain Khadijah ada lagi nggak selain Khadijah yang melamar Rasulullah seperti itu? Ya, jadi pertanyaan Mas Adil adalah apakah ada pada sejarahnya itu istri Nabi yang melamar Rasulullah? Ini maksudnya istri Nabi atau istri Nabi? Sahabiah. Sahabiah atau istri Nabi? Nah, saya agak lupa itu. Tahu saya memang ada ya. Ada, pernah juga saya baca hadisnya. Cuman jujur saya agak lupa detailnya. Siapa dan apakah itu istri Nabi gitu. Apakah kemudian itu istrinya sahabat gitu? Istri saya agak lupa. Istri sahabat. Kayaknya istri sahabat. Ya. Rasulullah mendiamkan terus kemudian diambil oleh sahabat. Iya, mendiamkan. Oh iya betul yang itu. Jadi ada seorang perempuan yang kemudian menawarkan dirinya kepada Rasul. Lihat Rasul itu kemudian diam. Ada sahabat di situ, kemudian kalau engkau tidak berhasrat kepada perempuan itu, biar saya kemudian menikahinya Rasul. Saya lupa namanya, itu ingat namanya. Saya lupa, ada. Cuman bukan istrinya Rasul. Maksudnya enggak jadi istrinya Rasul gitu. Ya, gitu. ingat saya gitu. Gimana saja? Tanya kedua. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pernah ditanyakan teman saya kepada saya, tapi saya juga tidak bisa menjawabnya. Jadi pertanyaan itu gini, agak aneh sih pertanyaannya gitu kan. Terkait kemudian seorang bagaimana kemudian kita bisa menemukan pasangan kita kalau syariat itu tidak pernah memperbolehkan kita sebelum kemudian siap kan? Siap itu kita berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi dengan kondisi seperti sekarang Ustaz tadi, gimana kemudian untuk meyakinkan kita bahwa kita pasti menikah gitu, walaupun kita nggak pacaran pasti menikah lah. Itu gimana? Bagaimana nanti yang belum pacaran ini bisa menemukan, yang belum pacaran tidak pacaran ini bisa menemukan pasangannya lah. Jadi inti dari pertanyaan topik itu mengingat bagaimana kita kan dilarang pacaran ya dalam syariat. Nah itu tapi bagaimana kita dalam memilih pasangan kita untuk pernikahan, nah, itu gimana? Jadi kata dengan kata lain kita kan dilarang ya berinteraksi. Nah gimana? Baik. Betul ya bahwa dalam Islam itu hubungan antara pria dan wanita itu adalah infisultan, ya, artinya terpisah tam secara kemudian menyeluruh, ya, artinya tidak ada kemudian interaksi antara pria dan wanita yang khos, yang khusus maksudnya. Jadi infisultan, pemisahan tadi itu baik di hayatul am maupun di hayatul khas, di kehidupan umum maupun di kehidupan khos, kehidupan khusus, ya. Dan tidak ada interaksi antara perempuan dan laki-laki yang lebih intens kecuali di tiga hal, ya. Di pendidikan, jual beli atau muamalah, perniagaan dan kesehatan, ya. Tidak ada selain itu. Yang kemudian di istisna oleh kemudian hukum syara itu adalah tiga hal itu tadi yang kemudian boleh terjadi interaksi, ya. Sehingga kemudian terjadinya interaksi yang khos antara seorang perempuan dan laki-laki itu boleh terjadi kalau kemudian dia posisinya seorang mahram dengan mahramnya, ya. Mahram itu ada tiga. Jadi muhrim sama mahram itu bukan. Beda ya, muhrim itu kayaknya ihram itu deh, ya. Nah mahram itu ada karena tiga ya, jadi tiga itu pernikahan, keturunan, persusuan ya, sepersusuan ya. Nah jadi hanya itu yang kemudian bisa membuat seorang perempuan dan laki-laki ajnabi itu bisa kemudian berinteraksi ya. Jadi misalnya kita menikah dengan seorang perempuan yang ajnabi, ajnabi itu maksudnya wanita asing yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, yang bukan kemudian dekat dengan kita, maka terjadi kemudian di sana itu mahram ya, karena kemudian mahram karena pernikahan. Disitulah kemudian boleh terjadi aktivitas interaksi yang lebih khos antara keduanya ya, karena pernikahan. Sehingga kemudian tidak ada kemudian aktivitas interaksi antara perempuan dan laki-laki yang lebih khos selain hal itu. Ya, selain hal itu. Termasuk kemudian pacaran gitu kan, atau bahasa-bahasa lain yang itulah ya, mungkin kayak TTM gitu kan, TTS gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa yang lain ya. Nah terus bagaimana kemudian meyakinkan diri kita ketika datang kegalauan, ketakutan ya, kalau kita nggak pacaran apa tadi, kalau kita nggak pacaran atau ketika Islam melarang hal tersebut, bagaimana kemudian kita bisa dapat jodoh untuk menikah gitu ya. Ya banyak ya, buktinya banyak gitu. Ya, buktinya banyak orang yang kemudian tidak pacaran, termasuk saya gitu kan, itu Rashid juga misalnya. Itu sebentar lagi Santi dan habis itu Adil ya. Nah maksud saya ini, jadi ini kalau main logika dulu ya, sebelum main dalil ya, ini main logika dulu. Orang yang pacaran itu belum tentu dia menikah ya, orang yang menikah itu nggak mesti pacaran gitu loh ya, paham gak ya? Jadi orang yang pacaran itu belum tentu menikah, tapi orang yang menikah itu belum tentu juga pacaran. Enggak harus pacaran, ya. Karena pacaran itu tidak menjamin terjadinya sebuah pernikahan. Ya. Pacaran itu tidak menjamin terjadinya sebuah pernikahan. Ya. Intinya sih seperti ini, ya. Ini kalau misalnya kemudian kita mainkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah kemudian menyampaikan bahwa memang intinya adalah bahwa pernikahan itu atau jodoh itu memang adalah rahasianya Allah, gitu kan? Jadi memilih seorang perempuan dan wanita atau disampaikannya kita pada seorang jodoh, kita itu adalah rahasianya Allah. Cuma perlu dipahami kayak gini, jodoh itu bukan istri kita yang sekarang. Istri saya sekarang tuh jodoh saya sekarang, ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Iya, kalau misalnya kita sampai mati, sampai meninggal, ketemu lagi di surga, nah itu jodoh, gitu loh. Ya, apa maksud saya? Ya? Nah, kalau enggak, ya beda lagi, bukan jodohnya, gitu ya. Nah, jadi jodoh itu berkaitan dengan hal yang seperti itu. Sehingga sebenarnya ini masalah yakin apa enggak aja, gitu loh. Dengan bahwa Allah itu pasti kemudian menjadikan kita itu berpasang-pasangan. Ya, kalau kita enggak ketemu dengan pasangan kita di dunia, ya di akhirat, gitu kan. Cuman pastikan aja, kalau secara pribadi kita tuh masuk surga, gitu loh. Maksud saya beramal dengan amalan-amalan yang kemudian membantu kita untuk masuk surga. Sehingga pasangan kita tuh ketemu di surga, gitu loh. Entah itu bidadari, gitu kan. Kemudian mungkin yang lainnya, yang mungkin sebenarnya ada ahwat, ada wanita soleh yang kemudian kita cintai, dia juga senang sama kita, tapi kita keburu meninggal, nggak lama dia juga meninggal, ketemunya di surga, gitu kan? Nah itu cerita yang sangat romantis, gitu kan? Cuman kan agak susah, kebetulan yang seperti itu agak susah, gitu. Ya nggak seperti film Korea yang kemudian kebetulannya itu banyak banget, ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini masalah keyakinan aja bahwa Allah itu telah menciptakan masing-masing dari kita ini berpasangan-pasangan, ya. Malam pasangannya siang, ya. Kemudian panas pasangannya dingin, gitu kan? Kiri pasangannya kanan, atas pasangannya bawah, gitu kan? Nah, kemudian intinya bahwa yakinlah bahwa kemudian Allah itu menciptakan kita itu dengan jodoh kita, ya. Pasti ada jodoh kita, ya. Kalau kata orang sih jodoh itu nanti wajahnya itu nggak bakalan jauh dari kita, gitu kan? Maksudnya mirip-mirip. Ya. Tapi jangan dipikirkan mirip berarti laki gitu kan, enggak. Cuman secara ini mirip gitu. Banyak orang sih bilang kayak gitu. Ya. Nah, cuman walaupun itu tidak terbukti secara ilmiah, itu hanya sekedar kesimpulan-kesimpulan. Ya. Tapi ini sebenarnya masalah keyakinan aja. Yang jelas, kalau kita ini sebenarnya orientasinya tuh mau mendapatkan jodoh yang baik, ya, atau yang kemudian yang buruk. Ya. Walaupun kemudian Allah itu dalam ayatnya sudah lama nggak baca ayat itu, yang kemudian Allah itu menciptakan laki-laki yang baik bagi perempuan yang baik dan sebaliknya. Kalau antum insya Allah ingat atau sering dengar ayat itu bukan sebagai sebuah kemudian kalau apa bentuknya baik itu pasti baik, enggak. Karena jodoh atau memilih istri, ya, memilih istri atau memilih wanita sebagai pasangan kita itu adalah pilihan, ya. Itu ranah yang bisa kita pilih, ya. Antum bisa memilih menikah dengan seorang wanita yang kemudian baik anaknya, solehah agamanya. Antum juga bisa memilih wanita yang kemudian tidak baik agamanya dan tidak solehah orangnya, ya. Itu adalah ranah pilihan. Dan pilihan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda memilih ahwat atau perempuan yang seperti ini? Paham kira-kira maksudnya, ya? Nah, jadi ini sebenarnya masalah keyakinan dan nanti masalah kita memilih, gitu loh, masalah memilih. Jadi enggak usah kemudian tergiur dengan cinta-cinta yang kemudian cinta-cinta yang ibaratkan itu cinta-cinta yang melenakan seperti kayak pacaran itu. Makanya kemarin kan waktu di Probolinggo itu saya kan judul materi saya itu cinta mulia, cinta di atas garis, ya. Jadi cinta mulia, cinta di atas garis itu maksudnya apa? Kita ini pemuda muslim, pemudi muslim, muslim, muslimah, gitu kan? Kita ini terlalu baik, kita ini terlalu mulia untuk memikirkan cinta-cinta yang melenakan, gitu loh. Untuk memikirkan cinta-cinta yang kemudian membuat kita itu lemah. Untuk memikirkan cinta-cinta yang membuat kita itu galau dan menjadi tidak kuat, ya. Lebih baik kita memikirkan cinta pada sang sumbernya cinta, Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu maksudnya cinta di atas garis gitu. Ya. Kalau kebanyakan orang mikirin cinta di garis ini, jadi cinta yang melenakan, cinta dengan pacarnya, cinta dengan kekayaannya, HP-nya, laptopnya dan lain sebagainya, maka cinta kita itu adalah cinta di atas garis gitu. Cinta yang kemudian kita pikirkan kepada bercinta dengan sang pemilik cinta, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah banyaklah, ya, contohnya. Sudah banyaklah kemudian ibaratkan itu iya apa ya, bahasanya itu buktinya bahwa tanpa pacaran tuh bisa menikah. Saya dengan istri saya tuh nggak pernah kenal, ya satu SMA enggak, satu SMP enggak, satu SD enggak, apalagi satu TK, ya enggak, ya satu kuliah, satu kampus itu juga enggak, ya satu apalagi ya, satu daerah juga enggak, ya kalau provinsi ya, ya tapi kalau satu Banjarmasin enggak, satu Martapura enggak, dan saya nggak pernah ketemu di Facebook, nggak pernah kemudian kita komen nge-like itu nggak pernah, ya tapi itulah skenario skenario Allah kan, yang kemudian membuat kita itu ternyata bertemu dengan seseorang yang tidak terduga, ya. Dan saya baru tahu ketika menikah dengan istri saya itu ada sebuah negara, ada sebuah tempat gitu kan, yang namanya itu Nagara gitu, ya asal tempat asalnya dia itu. Ya, jadi ini sebenarnya masalah keyakinan aja. Jadi sebenarnya kayak gini, prinsipnya kayak gini, sama kayak rezeki, sama kayak sedekah. Sebenarnya bukan sedekah yang kemudian menambah harta kita, tapi keyakinan kita kepada Allah bahwa sedekah itu membuat harta kita bertambah gitu loh. Bukan sedekahnya, tapi keyakinan kita kepada Allah. Artinya kayak gini, kita bersedekah kan nih, tapi kita nggak yakin, ya, nggak akan kemudian dibantu oleh Allah. Ya, yang menjadi prinsip itu adalah keyakinannya itu, ya, karena kita menang, ya, karena kaum Muslim itu menang karena keyakinannya kepada Allah. Kita bersedekah itu bukan karena sedekahnya yang kemudian menambah rezeki kita, ya, tapi karena keyakinan kita bahwa kalau melakukan ini yakin kepada Allah, Allah pasti akan membantu. Tapi keyakinannya itu nggak cuma sekedar keyakinan yang parsial gitu loh, tapi yang ikhlas. Kalaupun Allah tidak menggantinya di dunia, insya Allah Allah menggantinya di akhirat, ya. Makanya tadi bagi Taufik, kalau misalnya nggak sempat menikah di dunia, ya biarkan nanti Allah menjadi penghulunya gitu kan, atau yang menikahkan antum dengan bidadari-bidadari yang ada di surga, ya. Jadi insya Allah itu yang terbaik, ya, yang terbaik yang kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa menikah di dunia, ya kenapa enggak kan, kayak gitu, ya. Itu yang kemudian selesai. Ya, jadi yang terpenting adalah keyakinan, keyakinan akan, ya kita sebenarnya sudah ada jodohnya, tergantung itu apa jodohnya atau ya, yang cinta yakin pasti akan ada pertolongan oleh Allah, ya pertolongan. Ya mungkin dari awalnya ada yang ditanyakan. Depannya mungkin ada yang lagi yang mau tanya. Apakah hanya cukup yakin saja tanpa usaha? Ya, ini simpelnya. Apakah kita hanya yakin atau harus ada usaha? Karena misal kita ingin melakukan sesuatu kan pasti ada actionnya. Maksudnya gimana, Mas? Actionnya. Jadi dalam Islam itu ada hukum kausalitas sebab akibat, ya. Dan kita kan disuruh Allah itu tiga, ikhtiar, doa, tawakal, ya. Gak bisa kemudian doa tok atau tawakal tok gitu kan, ya Allah berikanlah saya jodoh yang baik, pring gitu kan, dapat kehidupan ini gak bisa, ya. Atau kemudian ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, tiba-tiba hujan uang gitu kan, kan gak bisa, ya. Nah itu adalah sunnatullah yang harus kita lakukan. Barang siapa yang kemudian dia melakukan sunnatullah, maka dia akan mendapatkan apa yang kemudian dia inginkan, ya. Dan intinya adalah bahwa Allah itu akan kemudian memberikan sesuatu yang diusahakan oleh hambanya dan sejauh mana dia mengusahakan. Jadi kalau berkaitan dengan masalah jodoh, betul, kita nggak cuma sekedar yakin, gitu kan? Tapi kita juga kemudian harus melakukan usaha menuju ke sana. Ada dua tuh usahanya tuh. Jadi pertama tuh usaha di dalam diri sendiri, artinya kemudian memantaskan diri kita untuk dapat jodoh yang baik, ya. Karena prinsipnya kayak gini, jodoh itu adalah cerminan diri kita. Sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kemudian ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita berbicara sebagai seorang aktivis dakwah, sejauh mana kemudian komitmen kita dalam dakwah, maka begitu pula nanti istri kita. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan istri yang lebih baik daripada yang lain, gitu kan? Artinya lebih baik dan baik lagi, maka kita yang harus diperbaiki. Ya, itu yang pertama. Jadi yang ikhtiar dilakukan itu adalah kita sendiri itu menjadi baik, ya. Kedua, ya berkumpulah dengan orang-orang yang baik, gitu kan. Jadi berkumpulah dengan orang-orang yang baik yang kemudian akan merekomendasikan ketika untuk mencari jodoh akan direkomendasikan orang-orang yang baik, gitu kan. Coba misalnya kayak Adil misalnya nanya ke saya, "Mas, saya pengen nikah, ada orang yang siap nikah?" gitu kan. Pasti saya jawab, gitu kan, "Ada," kata saya. Ya. Bahkan stoknya banyak, kata saya kan kayak gitu. Ya. Jadi stok, jadi di istri saya tuh banyak banget tuh awak yang minta carikan suami tuh berapa orang tuh ya, 10 lebih kalau saya nggak salah. Dan itu agak susah nyari. Sedangkan di grup WhatsApp itu ada namanya tuh grupnya tuh Mas Kelar Jodoh Pejuang. Mas Kelar Jodoh Pejuang. Jadi mas-mas yang menjadi makelar jodoh gitu kan bagi para pejuang Islam. Dan di situ banyak tuh terkumpul laki-laki. Iwan-iwan, cuman masalahnya nggak awal langsung siap gitu kan, ngomong tok, ya. Jadi kadang saya kesel juga sama iwan-iwan yang kayak gitu, udah tua, penghasilan udah ada gitu kan, sering tebar pesona lagi gitu kan, karena kesel saya, wes rabia mau, guys, belum kata saya, yang kayak gini nih yang nyusahin ya biasanya. Nah jadi berkumpul, jadi kita sendiri membaikkan diri dan berkumpul dengan orang-orang yang kemudian baik. Dari orang-orang yang baik itu kita bisa kemudian mendapatkan insya Allah jodoh yang baik. Gak mungkin kalau misalnya Adil minta saya dicarikan istri gitu kan, jadi gak mungkin kemudian dia tiba-tiba saya kemudian ngasihkan akhwat yang kemudian yang gak ngaji misalnya, atau yang gak kemudian gak sepupu dengan dia. Pasti saya carikan yang sepupu, ya. Pasti saya carikan yang sepupu, itu maksudnya yang saya lihat dari agama, akhlak dan lain sebagainya. Ada seni tersendiri ya Iwan Hawasnya, ada seni tersendiri untuk memahami seseorang itu cocoknya jodoh sama siapa gitu, cocok nikahnya sama siapa, ya. Ada seni tersendiri, ya. Yang kadang seni itu agak susah. Nah, yang tadi juga saya lupa menyampaikan ke topik. Jadi gini, yang kadang mempersulit kita mendapatkan jodoh itu adalah standar yang terlalu tinggi. Ya. Misal, hafiz 30 juz gitu kan. Lu apa hafiznya? Apa kira-kira maksud saya? Ya, hafiz 30 juz. Ya. Pengen nikahin anaknya Yusuf Mansur, gitu kan? Anak Yusuf Mansur yang perempuan tuh, hafiz 30 juz, yang pernah ketemu sama Rasulullah di mimpinya, ya. Itu kan masih jomblo tuh, ya. Karena dia ada yang mau gitu kan, ya. Cuman sadar diri lah, maksud saya kapasitas diri itu seapa, gitu. Kapasitas diri itu seapa, ya. Ya, ada kemudian di sini di Jubeni mungkin ada yang kenal ya, di Ahwat ya, anaknya Ustaz Hafiz Abdul Rahman. Di Ahwat ada yang kenal ya? Anaknya Ustaz Hafiz Abdul Rahman ada ya. Nah, anaknya Ustaz Hafiz Abdul Rahman misalnya ya, nggak usah saya kasih tahu di mana beliau kuliahnya, tapi pokoknya di sekitar sini ya, pengen nih kan anaknya Ustaz Abdul Rahman, seberapa bahasa Arabmu gitu ya. Diminta apa nikah bahasa Arab aja wes lepek-lepek gitu kan, kan repot. Bahasa Arabmu sapa? Sakofamu piye? Ya. Jadi maksud saya kita jangan sampai kemudian meninggikan status kayak apa ya? Meninggikan standar yang standar itu sebenarnya belum kita banget gitu. Ya, belum kita banget ya. Pengen habis 30 juz dalam waktu ya. Dan jangan terlalu ribet ya, jangan terlalu ribet. Misalnya nih Taufik kemudian minta carikan ke saya. Mas, tolong carikan awal mas, yang cantik, kaya gitu kan, kemudian dari keturunan yang baik-baik, dakwahnya keren gitu kan, tingginya segini, rambutnya segini, sekian senti, tingginya sekian senti, berat badannya gak boleh lebih dari sekian kilo gitu kan. Kalau diminta dicarikan seperti itu, kalau ada, itu pasti sudah saya yang ambil gitu kan. Tapi maksud saya, jangan sampai standarnya kayak gitu gitu loh, meribetkan diri sendiri, dan meribetkan mas kelarnya gitu loh. Karena ada yang kayak gitu yang meribetkan mas kelarnya, ya. Jadi ada tuh saudara saya kan, dikasih amplop dari Blitar. Jadi dia tuh asalnya dari Blitar gitu kan. Teman saya tuh, saya kasih amplop yang kemudian bukan dari Blitar, ya. Bukan dari Blitar. Dia nggak mau, ya. Kata saya, ini nggak mau memperjuangkan cinta saya gitu loh, ya. Jadi cuman apa ya, waktu itu ahwatnya itu dari mana ya? Luar Jawa kalau saya nggak salah. Iya dari luar Jawa kalau saya nggak salah. Ya nggak berani katanya memperjuangkan cinta, gitu kan? Jadi nggak usah dipikir duit, ya nggak usah dipikir duit, terus eksekusi aja, gitu kan? Eksekusi aja. Ya. Nanti kalau masalah duit itu yakinlah gitu kan, Allah itu akan memberi kemudahan. Saya tuh loh gitu. Sampai sekarang masih aja bisa hidup, gitu kan? Anaknya udah mau dua lagi kan? Gitu. Ya jadi. sekali lagi itu masalah keyakinan sebenarnya. Seperti kemudian yang diyakini oleh Khadijah, bahwa Khadijah itu yakin bahwa perasaan yang timbul dalam dirinya ini adalah perasaan karena Allah itu telah mengisap dan kemudian mengarahkannya seperti itu. Tidak mungkin kemudian terdengar kabar ke Rasulullah, kabar betapa luar biasa Rasulullah ke telinganya Khadijah kalau kemudian bukan Allah yang kemudian mengisap seperti itu. Ya, jadi intinya berhusnuzan saja kepada Allah. Kalau Allah kemudian memudahkan kita dalam pernikahan, maka insya Allah adalah yang terbaik bagi kita, gitu kan? Jadi ini masalah keyakinan aja. Jadi sekali lagi diri kita dulu dibaiki, gitu kan? Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Insya Allah jodohnya nggak akan jauh-jauh dari itu. Ya. Kalau orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ya pasti kemudian jodohnya nggak jauh-jauh juga dari sana. Intinya jodoh kita adalah cerminan diri kita. Ya. Jadi sederhananya kalau kita pengen lihat jodoh kita kayak gimana, lihatlah diri kita. Maka begitu pula jodoh kita. Ya. Gitu sebenarnya. Ini Adi loh yang nanya, angkatan berapa nih? Ah, 2013 yang nanya. Ya, gimana Mas Adi? Siap. Besok langsung sebar undangan. Sebar undangan. Jadi pertanyaannya tentang yang tadi kan Khadijah sama Rasul itu satu keturunan. Nah ini kan satu keturunan tuh apa ya? Satu malam ya itu kan nggak boleh disebutkan mas. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ini kan tadi jodoh ketemu lagi di akhirat. Nah ini dalam bentuk apa? Apakah seperti menikah lagi atau gimana? Jadi gini, betul satu keturunan ya, pertama dari pihak ibu tadi dari Abdul Manaf ya. Cuman bukan berarti satu keturunan itu satu mahram. Karena ada misalnya kayak gini, sepupu itu bukan mahram. Ya. Jadi sepupu itu bukan mahram kita, artinya boleh terjadi pernikahan antara satu sepupu dengan sepupu yang lain ya. Jadi misalnya kakek nenek, nenek itu ada ibu kita nikah sama ayah kita, ayah, ibu, ya. Nah, ibu kita nih punya kemudian tante, paman, gitu kan. Nah, ayah, ibu kita nih punya kita jadi anak, dan tante itu punya anak perempuan. Nah, kita nikah dengan anaknya yang perempuan ini, karena ini kan hitungannya sepupu, ya. Nanti itu ada pak diagram kemahroman itu, ya. Jadi, satu keturunan itu belum tentu satu mahrom, ya. Saya dengan antum semua itu bukan mahram, walaupun kita satu jenis, walaupun kita sama-sama jadi apa namanya dari Adam gitu kan, kan satu keturunan kita dari Nabi Adam gitu kan, kan satu keturunan ya. Tapi satu keturunan itu belum tentu kemudian mahram ya. Dan posisi antara Rasul dan Khadijah itu adalah kekerabatan, tapi kekerabatan yang lumayan jauh dan tidak ada hubungan darah antara beliau. Yang kalaupun Islam kemudian ada di sana, maka kemudian boleh antara beliau berdua itu menikah karena bukan mahram, ya, antara keduanya. Jadi keturunan itu bukan berarti kemudian mahram, ya. Nanti ada silsilahnya seperti yang kemudian disampaikan oleh Al-Qur'an itu, ya. Kan ada tuh golongan-golongan yang kemudian termasuk mahram. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Oh, jodoh. Apakah menikah lagi di mana namanya? Di surga. Nah, ini yang kemudian saya agak sulit menjawabnya, karena saya belum mendapatkan maklumat tentang apakah di surga itu nanti menikah lagi atau enggak. Yang jelas, insya Allah kalau berkaitan dengan apakah harus akhwat lagi atau menikah lagi itu wallahualam. Ya. Jadi intinya kalau kita sama jodoh kita kemudian masuk surga, ya kita ketemu di surga. Ya. Ya, karena kemudian posisinya suami istri, ya bisa jadi kemudian itu masih berlaku sampai apa namanya? Sampai pada waktu ibaratkan itu akhirat dan itu lah kira-kira. Tapi lebih detailnya apa saya belum bisa jawab. Ya, berhubung waktu sudah menjelang 6:30, mungkin kita akhiri aja kajian kali ini. Itu tadi pembahasan tentang pernikahan dari Khadijah dan Muhammad. Dan juga kita dapat pelajaran banyak tentang bagaimana proses-proses pernikahannya terjadi, ya. Dan juga tambahan-tambahan yang lain. Ya, untuk menutup kajian kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Nah, jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.